Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mabu'unzi rahmatan il-alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Baik pemirsa yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris bagian yang ke-9. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun, syarat, sebab, dan penghalang warisan. Empat unsur yang merupakan bagian paling mendasar tentang ada dan tidaknya pembagian warisan. Kita ulang, rukun, syarat, sebab, dan penghalang. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku dalam pembahasan warisan, ini juga berlaku dalam pembahasan yang lain, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Dalam ibadah ada rukun, syarat, sebab, dan penghalang. Rukun misalnya kalau dalam sholat, misalnya takbiratul ihram. Syarat misalnya wudu atau menutup aurat. Kemudian sebab misalnya adalah apa yang menyebabkan Anda wajib sholat duhur ketika matahari sudah tergelincir. Penghalang contohnya adalah dalam kondisi hadas, sehingga ada orang yang rukunnya terpenuhi, syarat terpenuhi, sudah masuk waktu, tapi dia kentut, maka sholatnya batal. Dan ini juga berlaku dalam masalah warisan. Ada rukun, syarat, sebab, dan penghalang warisan. Baik, kita akan bahas satu persatu sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah rukun. Apa itu rukun? Rukun secara bahasa artinya pojok. Karena itu Ka'bah memiliki 4 rukun karena dia punya 4 pojok. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani. Dan pojokan itu merupakan tiang penyangga. Jika roboh salah satu, maka atapnya akan roboh. Sehingga kalau kita bahasakan yang lain, apa itu rukun? Rukun artinya unsur yang utama, yang jika salah satu hilang, maka hukum itu tidak berlaku. Rukun sholat berarti unsur utama dalam sholat. Jika tidak ada salah satu, maka sholat dianggap tidak ada. Rukun jual beli berarti unsur utama jual beli. Jika salah satu rukun itu tidak ada, maka jual belinya dianggap tidak ada. Nah, rukun pembagian warisan ada 3. Yang pertama, orang yang memberi warisan, yang disebut dengan muwarits. Orang yang memberikan warisan yang disebut dengan muwarits. Siapakah beliau? Beliau adalah mayit yang meninggalkan harta. Yang kedua, penerima warisan atau waris. Penerima warisan atau waris, yaitu keluarga mayit yang merupakan ahli warisnya. Yang ketiga adalah harta yang diwariskan atau maurus, yaitu harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kalau salah satu tidak ada, berarti tidak ada kejadian pembagian warisan. Misalnya ada seorang bayi yang meninggal dunia, ayah ibunya masih hidup. Kita bisa tahu bayi ini tidak memiliki harta apapun selain dari warisan orang tuanya. Sementara ayah ibunya masih hidup, berarti bayi ini tidak punya harta sama sekali kecuali pemberi. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada maurus, tidak ada yang harta yang tidak terjadi pembagian warisan. Makanya bisa kita lihat di masyarakat, ketika seorang bayi itu meninggal, enggak ada kejadian apapun ya. Ada pembagian warisan, tidak ada apa-apa karena tidak ada harta yang perlu diwariskan. Kemudian kita berpindah ke syarat pembagian warisan. Syarat pembagian warisan adalah sesuatu atau aturan yang menyebabkan sebuah kejadian pembagian nilai sah. Syarat pembagian warisan adalah aturan yang menyebabkan pembagian warisan itu bernilai sah. Karena definisi syarat adalah aturan yang menyebabkan sebuah kejadian itu bernilai sah. Sehingga misalnya syarat jual beli, maka dia adalah aturan yang menyebabkan kejadian jual beli itu dinilai sah. Syarat pembagian warisan berarti aturan yang menyebabkan pembagian warisan itu bernilai sah. Sehingga jika syarat ini terpenuhi, maka kejadian itu bernilai sah. Dan jika tidak terpenuhi, maka kejadian itu tidak sah. Syarat pembagian warisan ada tiga. Yang pertama adalah tahaqququ mautil muwarrits. Yang pertama adalah kematian orang yang memberi warisan. Kematian orang yang memberi warisan. Karena sebab adanya harta warisan adalah ketika pemiliknya sudah mati. Berarti kalau pemiliknya masih hidup, belum ada sebab atau belum ada syarat pembagian warisan. Karena itu dulu pada waktu kita membahas tentang apa hukum membagi warisan sebelum mati, maka kita berikan rincian. Jika maksudnya adalah nanti orang tua membagi waris dan nanti setelah bapak mati tolong dibagikan sebagaimana yang saat ini ditetapkan oleh bapak, maka ini pembagian yang tidak sah, karena berarti dia membagi waris sebelum mati. Dan kalau belum ada kejadian kematian, maka tidak ada pembagian warisan. Kemudian kematian muwarits, kematian orang yang meninggalkan warisan, itu ditetapkan dengan tiga hal. Dalam kajian ilmu faraid, kematian orang yang meninggalkan warisan ditetapkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah kejadian riil atau bil musyahadah. Contohnya jenazahnya ada di hadapan kita. Yang kedua, pernyataan saksi dua orang atau lebih. Misalnya jenazahnya ada di luar kota atau ada di tempat yang jauh. Sementara tidak ada keluarganya yang ada di sana. Lalu ada dua saksi yang menyatakan bahwasanya si fulan telah meninggal dunia. Berarti di sini kejadiannya adalah dia meninggal dengan pernyataan dua saksi. Atau dia ditetapkan telah meninggal dengan bukti dua saksi. Yang ketiga, orang yang disamakan dengan orang mati oleh keputusan hakim. Yang disebut dengan al-mautu hukman. Yang disebut dengan al-mautu hukman. Contoh kasusnya adalah orang yang hilang dalam waktu yang sangat lama, lalu diputuskan oleh hakim bahasanya dia dianggap telah meninggal dunia. Dalam kajian fikih, batas usia orang yang meninggal dunia atau orang yang hilang dianggap telah meninggal dunia adalah ketika sudah di atas 90 tahun. Ketika sudah di atas 90 tahun. Jika dia belum 90 tahun, maka dianggap masih hidup. Sehingga misalnya ada orang yang hilang di zaman Jepang. Ketika itu usianya 20 tahun. Zaman Jepang tahun 30 misalnya. Zaman Jepang itu tahun berapa? 1930-an ya. Tahun 1930-an. Atau 1940-an. Orang itu hilang di zaman Jepang. Sampai sekarang belum ketemu. Waktu hilang usianya 20 tahun. Nah, tinggal dihitung antara zaman Jepang sampai sekarang berapa tahun. Kalau misalnya antara zaman Jepang sampai sekarang baru 80 sekian tahun. Waktu itu usianya sekian tahun, 20 tahun. Oh, berarti sudah 100 tahun. Baik, berarti sudah dihukumi meninggal dunia. Ada salah satu tetangga saya yang meninggalkan, atau dia memiliki sebuah tanah dan dia hilang di usia remaja sekitar tahun 70-an. Sekitar tahun 70-an. Sampai sekarang belum ada kabar. Anggaplah misalnya dia hilang tahun 70. Berarti sekarang sudah 50 tahun. Waktu itu dia hilang di usia 20 tahun. Berarti usianya baru 70 tahun. Maka belum bisa diputuskan sebagai orang yang meninggal. Karena itu lahan yang ditinggalkan belum bisa turun waris menurut standar ilmu warisan. Karena dia dianggap belum meninggal, belum mati. Nah, itu yang disebut dengan al-mautu hukman. Ini tiga keadaan di mana muwaris ditetapkan meninggal dunia. Nah, praktek seperti ini di negara kita dilakukan. Karena itulah ketika ada orang yang hendak mengurus harta warisan, maka salah satu di antara yang perlu dilampirkan adalah surat keterangan kematian. Baik yang diterbitkan oleh rumah sakit maupun yang diterbitkan oleh kelurahan. Sehingga misalnya Anda mau ngurus, kita mau mengurus tanah ini, mau ini masih letter C, mau dibagi waris, mau dipecah agar bisa nanti terbit sertifikat setelah dipecah. Maka tahapan pertama salah satunya harus melampirkan surat kematian. Nah, itu sebagai bukti bahwa orang tua si fulan betul-betul telah meninggal dan fulan adalah anaknya yang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, hidupnya ahli waris setelah wafatnya pemberi warisan meskipun sesaat. Karena orang mendapatkan warisan ketika dia dinyatakan masih hidup atau ketika dia masih hidup saat mewaris itu mati. Meskipun sesaat. Sehingga jika terjadi kecelakaan atau bencana alam, lalu satu keluarga meninggal dunia, dalam kasus ini tidak bisa diketahui siapa yang meninggal duluan. Maka karena tidak diketahui siapa yang meninggal duluan, maka tidak ada saling mewarisi. Sebagaimana pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin, beliau rahimahullah pernah mengatakan, walau mata mutawarisan bi gharaqin aw hadamin ma'an aw juhila asbaquhuma lam yatawaratha wa ma'lu kullin libaqi warasatihi. Jika ada dua orang yang saling mewarisi, anggap saja suami istri, lalu mereka mati bersamaan, hanya satu pesawat nyemplung lautan. Kita bisa tahu kejadian ketika pesawat ini mengalami kecelakaan, suami istri ini pasti matinya tidak bareng. Mungkin ada selisih sekian detik atau sekian menit. Namun karena enggak ada bukti mana yang lebih duluan dan itu tidak bisa diteliti, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Sehingga yang terjadi apakah suami mewarisi mendapatkan warisan dari istri ataukah istri mendapatkan warisan dari suami, seperti ini tidak bisa diputuskan. Wa malu kullin libaqi warasatihi, dan harta masing-masing diserahkan kepada sisa ahli warisnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah diketahui adanya hubungan sebab pewarisan. Kenapa si A mendapatkan warisan dari si B? Ya, pokoknya mau-maunya aja. Ya, enggak bisa kayak gitu. Karena warisan itu diatur oleh syariat, sehingga harus ada sebabnya. Nah, sebab pembagian warisan, sebab hubungan pewarisan itu ada tiga. Kita langsung beralih ke sebab ya, pembahasan yang ketiga. Tiga itu apa saja? Yang pertama adalah sebab nasab. Sebab nasab itu ada tiga. Ada usul. Usul itu ayah, kakek, ke atas. Ayah, kemudian kakek dari ayah, dan seterusnya ke atas. Itu namanya usul. Sehingga kalau ada pertanyaan, kakek itu dapat warisan enggak? Dapat. Apa sebabnya? Karena sebab nasab. Kemudian yang kedua adalah furu'. Furu' itu anak, anak, kemudian anaknya anak, dan seterusnya ke bawah. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa cucu dapat warisan? Jawabannya karena dia masih ada hubungan nasab dengan mayit. Yang ketiga adalah hawashi. Hawashi itu artinya pinggiran. Yaitu para saudara dan anak-anaknya saudara, keponakan. Kemudian para paman dari bapak dan anak-anaknya paman, berarti sepupu. Sehingga hubungan misalnya kenapa sepupu dapat warisan, andaikan dia dapat, alasannya adalah karena dia punya hubungan nasab dengan mayit. Selanjutnya, sebab yang kedua adalah sebab pernikahan. Sebab pernikahan berlaku ketika terjadi akad nikah yang sah, meskipun belum terjadi hubungan badan, bahkan belum terjadi khalwah. Bahkan belum terjadi khalwah. Apa itu khalwah? Belum terjadi berdua-duaan. Yang penting sudah terjadi akad nikah yang sah, maka dia sudah bisa dianggap bisa saling mewarisi. Sebagaimana diceritakan oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Masruq, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang kasus ada seorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Kemudian lelaki ini mati, sementara dia belum menyentuh si wanita ini. Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan fatwa, dan lelaki ini belum memberikan mahar kepada si wanita. Lalu Ibnu Mas'ud ngasih fatwa, lahas shadaqu kamilan wa 'alaihal 'iddah wa lahal mirats. Dia berhak untuk mendapatkan mahar sempurna, bukan setengah mahar. Kemudian dia harus menjalankan masa iddah, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Meskipun dia belum pernah disentuh. Dan yang ketiga, dia berhak untuk mendapatkan warisan. Lalu datang Ma'kil bin Sinan radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bihi fi Barwa bint Washik. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hal yang sama dalam kasusnya Barwa bint Washik ketika suaminya meninggal dunia. Pada waktu Ibnu Mas'ud mendengar hal ini, beliau sangat gembira sekali karena ternyata fatwanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hukum asalnya, yang namanya suami istri, mereka bisa saling mewarisi apabila ikatan pernikahan itu masih ada. Apabila ikatan pernikahan itu masih ada. Lalu bagaimana jika terjadi perceraian? Ulama memberikan 4 rincian. Rincian yang pertama untuk talak raj'i, yaitu cerai yang masih ada kesempatan untuk rujuk. Apa itu? Cerai 1, cerai 2 di masa iddah. Cerai 1, cerai 2 di masa iddah. Maka talak ini tidak menghalangi seorang istri untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Kenapa? Karena wanita di masa iddah itu masih dianggap sebagai istri dari suami yang telah menceraikannya. Jadi dalam fikih nikah, ketika suami menceraikan istri, ya, kamu saya cerai misalnya, kemudian istri ini menjalani masa iddah selama 3 kali haid, maka begitu ucapan kamu saya cerai itu dijatuhkan, tidak otomatis istri ini menjadi mantan istrinya. Mereka tetap suami istri. Sehingga masih boleh tidur bareng, boleh saling melihat aurat, boleh ngapa-ngapain sebagaimana layaknya suami istri. Namun kalau sampai terjadi hubungan badan, pendapat yang lebih kuat berarti sama dengan rujuk. Kalau sampai terjadi hubungan badan, pendapat yang lebih kuat sama dengan rujuk, meskipun suami tidak ngomong apapun. Tayyib. Nah, begitu selesai masa iddah, maka mereka bukan suami istri lagi. Sehingga selama di masa iddah mereka itu masih suami istri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu minhunna islaha. Dan suami mereka lebih berhak untuk merujuk istri yang sudah dicerai di masa iddah jika tujuannya dalam rangka untuk memperbaiki. Maka ini dalil bahasanya ketika seorang itu sudah bercerai, dan wanita itu menjalani masa iddah, mereka masih suami istri. Karena Allah sebut suami-suami mereka. Karena mereka masih suami istri, berarti di masa iddah kemudian ternyata lelaki yang menceraikannya itu meninggal dunia, maka masih berhak mendapatkan, si wanita ini berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, talak bain, yaitu perceraian yang tidak bisa rujuk. Talak bain ada dua, bain sugro, tidak bisa rujuk tapi bisa nikah lagi, yaitu cerai satu atau cerai dua, namun sudah selesai masa iddah, tiga kali haid. Begitu selesai masa iddah, maka mereka bukan suami istri lagi, sehingga harus berpisah, ya, sehingga harus berpisah. Dan selanjutnya dia ini boleh menikah dengan si lelaki ini dengan tata cara sebagaimana dulu waktu mereka menikah. Ini namanya talak bain sugro. Yang kedua, talak bain kubro, yaitu perceraian yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa nikah lagi, kecuali jika wanita nikah dengan lelaki yang lain sampai terjadi hubungan badan, kemudian diceraikan secara normal, lalu baru setelah itu bisa kembali lagi. Nah, untuk talak bain seperti ini bisa menghalangi warisan jika dijatuhkan ketika suami dalam kondisi sehat walafiat. Misalnya ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya tiga kali. Ya. Contohnya ya, jam 7 pagi waktu sarapan dia jatuhkan cerai untuk istrinya. Jam 1 siang waktu makan siang dia jatuhkan cerai untuk istrinya. Jam 7 malam waktunya makan malam dia jatuhkan cerai untuk istrinya. Nah, cerai tiga kali dalam sehari. Sudah, berarti talak bain. Jam 12 malam dan suami dalam kondisi sehat walafiat, bahkan bisa jadi baru saja menikah pengantin baru, jam 12 malam suami ini meninggal. Karena sudah cerai tiga dan suami dalam kondisi sehat walafiat, maka sang istri tidak berhak mendapatkan warisan suami. Yang ketiga, talak ketika sakit mendekati kematian. Maka baik talak bain maupun talak raji'i ini tidak menghalangi warisan. Karena talak ini disebut oleh para ulama dengan talakul firar, talak atau cerai karena ingin lari dari keberadaan istri. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menghalangi istri agar mendapatkan warisan. Maka niatnya seperti ini tidak menyebabkan si wanita ini terhalangi untuk mendapatkan warisan, sehingga si wanita tetap mendapatkan warisan dengan syarat selama mantan istri belum menikah lagi dan dia tidak murtad. Ya. Tapi kalau sudah talak bain lalu dia nikah lagi, ya dia jelas nggak dapat warisan. Sehingga Anda bisa perhatikan di sini ya, hukum warisan dengan hukum cerai di sini berbeda. Cerai bisa jadi sah, tapi pembagian warisannya tetap berlaku. Ada orang benci sama istrinya. Ketika dia dalam kondisi sakit parah, dia ingin agar istrinya gak dapat warisan. Akhirnya dia jatuhkan talak tiga. Ya. Hari ini talak, besok talak lagi, lusa talak lagi. Sah sebagai talak tiga. Kemudian selang sekian pekan orang ini mati. Maka cerainya sah, tapi sang istri tetap mendapatkan warisan. Sehingga berbeda antara hukum perceraiannya dengan masalah pembagian warisannya. Baik. Ini sebab yang kedua, yaitu sebab pernikahan. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah orang melakukan talak bain ketika dalam kondisi sakit, namun niatnya betul-betul karena ingin menceraikan, bukan karena ingin menghalangi istrinya agar dapat warisan. Ya, meskipun kondisi ini sangat jarang, karena indikator besar bahasanya orang itu ingin menghalangi istri dapat warisan adalah ketika dia ceraikan istrinya dalam kondisi sakit. Ini ada indikator, pasti ini tujuannya dalam rangka untuk itu. Makanya yang keempat ini, menceraikan istri dengan talak bain ketika dalam kondisi sakit, Namun tujuannya memang murni cerai, tidak ada niat untuk menghalanginya agar dapat warisan. Maka sang istri tidak berhak dapat warisan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah sebab al-wala. Apa itu sebab al-wala? Al-wala adalah hak kedekatan karena jasa telah membebaskan seseorang dari perbudakan. Sehingga ketika si A membebaskan si B, yang B ini merupakan budak, dengan cara dia beli lalu dia bebaskan, maka si A mendapatkan hak wala dari si B. Pengaruh dari hak wala adalah jika si B ini meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka si A berhak untuk mendapatkan semua harta yang ditinggalkan oleh si B sebagai asib, sebagai orang yang mendapatkan asobah. Baik, kita sudah mempelajari tiga ya, rukun, syarat, sebab. Selanjutnya kita akan belajar tentang penghalang. Penghalang pembagian warisan adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan meskipun terpenuhi rukun, syarat, dan sebabnya. Penghalang untuk bisa mendapatkan warisan ada tiga. Yang pertama adalah perbudakan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga beda agama. Budak, pembunuhan, dan beda agama. Yang pertama perbudakan. Maksudnya gimana? Kalau ada sebuah keluarga, yang satu budak, yang satu orang merdeka, maka kalau yang budak ini mati, si merdeka enggak mendapatkan warisan dari saudaranya. Dan kalaupun orang merdeka ini mati, si budak juga tidak mendapatkan warisan dari saudaranya. Nah, apakah mungkin itu terjadi? Ya, sangat mungkin. Ketika kaum muslimin berhasil menyerang daerah musuh, orang-orang kafir, maka mereka yang tidak terbunuh dijadikan tawanan. Selanjutnya tawanan ini menjadi budak. Akhirnya dibagi budak itu. Bisa jadi ada bapak dan anak sama-sama jadi budak. Bapak dimiliki oleh muslim si A, anak dimiliki oleh muslim si B. Sama-sama jadi budak, cuman mereka berpisah. Yang satu di tempatnya si A, yang satu di tempatnya si B. Lalu si A ini mereka berpisah. Yang satu di tempatnya si A, yang jika si bapak ini meninggal, mantan budaknya si A ini meninggal, maka harta yang dia miliki tidak diberikan kepada anaknya, budaknya si B, tapi diberikan kepada si A, karena si A punya hak wala. Yang kedua pembunuhan. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya, beliau bersabda, al-qatilu la yarisu. Orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga adalah beda agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yarisul muslimul kafira walil kafirul muslima. Seorang muslim itu tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, demikian pula sebaliknya orang kafir tidak mendapatkan warisan dari muslim. Dan seluruh orang kafir, apapun latar belakang agamanya, dianggap sama. Berlaku satu kaidah, al-kufru millatun wahidah. Baik dia Yahudi, Nasrani, Konghucu, atau dia Hindu, Buddha, terserah. Pokoknya selama dia non-muslim, maka dia dianggap satu agama. Al-kufru millatun wahidah. Baik, karena itu tidak dibedakan antara status seseorang apakah ahli kitab ataukah tidak dalam masalah warisan. Beda dengan masalah penyembelian dan halalnya pernikahan. Dibedakan antara kafir ahli kitab dan kafir non ahli kitab. Seorang muslim boleh memakan sembelian kafir ahli kitab, tapi dia tidak boleh memakan sembelian non ahli kitab. Karena dalam masalah sembelian, antara yang ahli kitab dengan selain ahli kitab dibedakan. Karena itulah menurut Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan beberapa ulama yang lainnya, mereka mengatakan orang kafir dengan berbagai latar belakang agama yang berbeda, mereka bisa saling memberikan warisan. Bapak misalnya Yahudi, istri Nasrani, anak pertama Hindu, anak kedua Buddha, anak ketiga Konghucu, anak kelima Shinto. Terus bapaknya mati, bisa enggak warisan bapaknya diberikan kepada keluarga-keluarga ini, kepada anak-anaknya dan istrinya? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Dan sebenarnya itu urusan mereka, bukan urusan kaum muslimin. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dua catatan terkait perbedaan agama. Yang pertama, jika ahli waris yang kafir masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia tetap diberi jatahnya. Jika dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, tetap diberi jatahnya dalam rangka ta'lifan lil qulub, dalam rangka untuk memotivasi dia agar mau masuk Islam atau agar dia bertahan dalam kondisi muslim. Yang kedua, untuk hubungan warisan karena wala, keberadaan beda agama enggak ngefek. Kadang budak itu menjadi budak dan dia dalam posisi tetap kafir. Dan itu terjadi di antara para sahabat. Abu Lu'lu' al-Majusi, dia menjadi budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan waktu zaman Khalifah Umar, sebenarnya Al-Mughirah ini sudah dilarang oleh Khalifah agar jangan memasukkan orang Majusi di Madinah. Jangan memasukkan, jangan membiarkan orang Majusi tinggal di Madinah. Tapi Al-Mughirah ini tetap meminta kepada Amirul Mukminin agar Abu Lu'lu' diizinkan untuk tinggal di Madinah, karena beliau punya keahlian pinter nukang. Pinter ya buat-buat bangunan atau ya pinter nukang. Akhirnya diizinkan. Hingga terjadilah apa yang terjadi. Ternyata si Abu Lu'lu' ini menikam Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sedang imami salat subuh. Sehingga budak dalam kondisi kafir itu mungkin. Budak dalam kondisi kafir itu mungkin. Nah, kalau ada seorang muslim, dia punya seorang budak kafir, lalu budak itu dibebaskan. Dan ketika dia bebas tetap kafir, lalu mati. Punya harta dia, enggak punya keluarga. Maka hartanya ini tetap nanti akan dimiliki oleh mantan tuannya. Karena mantan tuannya ini memiliki hak wala. Baik, selanjutnya kita akan bahas sebagai tambahan tentang warisan orang yang murtad. Mohon bedakan antara orang yang kafir asli dengan orang yang murtad. Hukumnya beda. Antara kafir asli dengan orang yang murtad. Kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama fikih. Ketika orang itu murtad, maka dia dianggap tidak ada. Dianggap bukan lagi manusia, dianggap tidak ada. Kenapa? Karena pada saat orang itu murtad, dia sebenarnya dihukum bunuh. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman bunuh. Namun ketika di sebuah negara, orang ini dijaga nyawanya, seperti di Indonesia atau di beberapa negara yang lainnya, orang ini dijaga nyawanya, sehingga ketika dia murtad, dia tetap dibiarkan murtad. Dilindungi nyawanya oleh negara. Enggak bisa dikasih hukuman bunuh, dan negara juga tidak akan memberikan hukuman bunuh. Bahkan kalau ada yang mengganggu darahnya, ya dia dijatuhi pelaku tindak kriminal. Terus bagaimana? Nah, orang yang murtad seperti ini dianggap dia sebenarnya sudah dihukum bunuh. Makanya wujudu ka'adami, keberadaannya dianggap seperti tidak ada. Karena itu ketika dia masuk Islam lagi, maka tidak berlaku sebagaimana hukum yang tadi. Kalau ada orang non-muslim, orang kafir asli, dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, pada saat mayit meninggal, pada saat si pemilik harta itu meninggal, dia masih kafir. Berarti ada beda agama antara dia dengan mayit. Lalu warisan mau dibagi. Sebelum pembagian warisan dia masuk Islam. Masuk Islamnya bukan karena ingin dapat warisan. Dia masuk Islam. Maka dia tetap dikasih. Tapi kalau orang murtad kemudian masuk Islam, tetap enggak dikasih. Kenapa? Karena orang murtad ini dianggap tidak ada. Sebabnya adalah dia seharusnya sudah dibunuh pada waktu dia murtad. Karena hukuman murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad, maka dia dikasih hukuman bunuh. Baik. Nah, ulama memberikan rincian untuk orang yang murtad dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, orang yang murtad sebagai ahli waris. Orang yang murtad sebagai ahli waris. Di sana ada dua keadaan. Jika dia murtad sebelum kematian muwarits, maka dia tidak mendapat warisan karena dia berbeda agama dengan muwarits saat kematiannya. Dia tidak mendapatkan warisan karena dia berbeda dengan muwarits, beda agamanya saat kematian muwarits, saat kematian orang yang memberi warisan. Yang kedua, jika dia murtad setelah kematian muwarits, maka dia tetap mendapatkan warisan karena pada waktu si muwarits ini mati, dia satu agama dengan orang yang meninggalkan warisan saat kematiannya. Loh kok kenapa dia masih dikasih? Itulah bagian dari keadilan Islam. Pada waktu bapaknya itu mati, dia masih muslim. Pada saat bapaknya itu mati, dia masih muslim, maka dikasih. Tayyib. Yang berikutnya, orang murtad sebagai mayit yang meninggalkan harta warisan, sebagai muwarits. Si murtad ini sebagai muwarits. Dalam ensiklopedia fikih di sana disebutkan ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal fuqaha'u fi malil murtad idza qutila aw mata 'ala riddatin 'ala thalathati aqwal. Ulama berbeda pendapat untuk harta yang ditinggalkan oleh orang murtad ketika dia dihukum bunuh atau mati dalam kondisi murtad. Ada tiga pendapat di sana, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Saya tidak sebutkan pendapat yang lain ya, yaitu pendapat jumhur ulama bahwa seluruh hartanya menjadi faik, menjadi faik yang diserahkan ke baitul mal, menjadi faik yang diserahkan ke baitul mal. Apa itu faik? Faik adalah harta rampasan dari orang kafir yang didapatkan tanpa melalui peperangan. Faik adalah harta rampasan yang dimiliki oleh kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan. Baik. Sehingga ketika ada orang yang murtad, maka hartanya nanti diambil semuanya, kemudian diserahkan ke baitul mal dan tidak dibagi kepada ahli warisnya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini pengantar yang bisa kita sampaikan. Dan untuk bisa menguasai lebih baik, kita akan belajar studi kasus ya. Kami menyediakan satu soal untuk kita bahas bersama, dan satu soal yang akan kita jadikan sebagai kuis. Satu soal yang akan kita jadikan sebagai kuis. Coba kita bahas terlebih dahulu soal yang akan kita bahas bersama. Ada kasus ya. Si G meninggal saat si G masih dalam kandungan ibunya. Bisa ditampilkan? Atau saya ulang ya. Si A meninggal saat si G masih dalam kandungan ibunya. Si A memiliki tiga anak perempuan selain si G, yaitu B, C, dan D. Si B pindah agama 2 bulan sebelum ayahnya meninggal karena ikut suaminya. Si C meninggal ketika usia 10 tahun. 2 jam saat si G lahir, dia meninggal dunia. Lalu selang 3 hari, ibunya juga meninggal. Pertanyaannya, siapa saja ahli waris si A dan si G? Kemudian harta apa yang diwariskan oleh si G? Cukup jelas insyaallah ya. Baik. Coba kita bahas bagian ini ya. Anda bisa perhatikan. Siapa yang menjadi ahli waris si A? Siapa yang menjadi ahli waris si A? Jawabannya adalah ahli waris si A adalah semua anak yang masih hidup saat si A ini meninggal dan juga istrinya yang dia seagama dengan si A. Seagama dengan si A. Ahli waris si A adalah semua anak yang masih hidup saat si A ini meninggal dan istrinya yang seagama dengan si A. Baik. Berarti siapa saja mereka? Mereka adalah istrinya. Kemudian si G yang masih ada dalam kandungan dan si D. Mereka adalah istrinya, kemudian si G yang masih ada dalam kandungan dan si D. Loh kok G masuk, Pak? Loh G kan juga anaknya. Sehingga dia dianggap sebagai ahli waris. Ya, meskipun dia masih berada dalam kandungan ibunya. Tayyib. Nah, itu yang disebut dengan ilhaqu bil haya. Al ilhaqu bil haya disamakan dengan orang yang masih hidup. Meskipun dia ada dalam kandungan. Kemudian yang kedua adalah istrinya dan si D, karena si D tidak murtad atau sama agamanya dengan si A pada waktu si A ini meninggal dunia. Sementara si B tidak mendapatkan warisan karena dia murtad sebelum si A meninggal, dan si C tidak dapat warisan karena dia sudah tidak ada ketika si A meninggal. Ya. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama, siapa saja ahli waris si A? Jawabannya adalah ahli waris si A, istrinya, anaknya yang masih ada dalam kandungan. Yang kedua adalah si D, anak perempuan si D. Tayyib. Selanjutnya, siapa ahli waris si G? Ahli waris G adalah ibunya dan si D. Ahli waris G adalah ibunya dan si G. Karena ibunya masih hidup pada waktu G meninggal. Dan D sebagai saudara perempuannya. Sementara B tidak dapat warisan karena dia murtad sebelum si G ini mati. Sebelum si G ini meninggal. Sehingga beda agama dengan G. Loh G kan masih bayi. Kok bisa dianggap beda agama dengan kakak perempuannya yang murtad padahal dia bayi? Jawabannya, bayi agamanya disamakan dengan orang tuanya. Sehingga kalau bapaknya muslim, apalagi ibunya juga muslim, maka anaknya, si bayi ini, agamanya disamakan dengan orang tuanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, harta apa yang diwariskan oleh si G? Si G ini bayi. Tentu dia belum bekerja sama sekali, enggak punya harta apapun. Namun tidak bekerja sama dengan tidak punya harta. Sehingga harta yang diwariskan oleh si G adalah harta yang dia dapatkan dari warisan ayahnya, yaitu si A. Ya, maka pada saat si A itu meninggal, nanti jatah si G berapa disimpan, ya. Kemudian ketika si G itu meninggal, maka jatah dia diberikan kepada ibunya dan saudara perempuannya si D. Nah, ketika ibunya meninggal, nanti ada jatah yang lari ke saudaranya ibunya, dan ada yang diberikan kepada si D, anak perempuannya, yang tinggal seorang, dan si D ini mendapatkan setengah. Baik. Kita belum melakukan pembagian ya. Si D dapat berapa, si G dapat berapa, dan seterusnya, karena memang belum waktunya. Jadi saya menyampaikan tahapan belajar kita baru menentukan siapa ahli warisnya. Kemudian kenapa dia tidak dapat warisan dan seterusnya. Kalau sampai pada perhitungan ini dapat setengah, ini dapat seperempat, belum kita lakukan. Ya, nanti ya, insya Allah pembahasan itu akan kita kupas nanti. Baik, semoga bisa dipahami insya Allah. Selanjutnya kita sampaikan kepada para pemirsa bahwa kami menyediakan satu soal untuk kuis. Soalnya adalah contoh kasus keluarga obar-abir. Si A memiliki 5 anak. Ditampilkan ya. Soal bisa dilihat di sudah saya kirim. Yang tadi pagi saya kirim sudah di-share? Belum. Baik. Soal sudah saya kirim, nanti soal akan kita tampilkan di mana? Fanpage dan YouTube. Dan YouTube dua-duanya ditampilkan. Saya bacakan. Si A memiliki 5 anak. B, C, D, E, dan F. Si B mendapatkan beasiswa sekolah teologi di Roma. Lalu dia pindah agama dan bahkan memenangkan Nobel, mendapatkan hadiah $100,000. Namun karena corona, awal Maret 2020 dia mati. Awal April 2020, di suatu pagi ditemukan mayat si A yang meninggal karena terbunuh. Saat meninggal, total harta si A adalah 300 juta. Setelah diusut, si A pernah punya utang 50 juta dari si B, anak pertama, dan utang 30 juta dari si F, anak bungsu. Setahun berikutnya ditemukan bahwa pembunuhnya adalah si D, setelah dia menikah dengan wanita Yahudi, dibantu oleh si E. Di bulan Juli 2020, si C menyatakan pindah Nasrani karena pengaruh istrinya. Pertanyaannya, siapa saja ahli waris si A? Yang kedua, berapa jumlah warisan si A? Yang ketiga, berapa harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal? Baik. Mungkin Anda kalau tidak mengejar apa yang saya bacakan untuk dicatat ya, tapi silakan membaca yang ada di Facebook dan di fanpage dan yang ada di channel YouTube. Jawaban silakan dikirim lewat WA di nomor berapa? 0812 2000 2001. Baik, jawaban bisa dikirim melalui WA di nomor 0812 2000 2001. Kita kasih aturan ya. Jawaban maksimal kami terima adalah besok tanggal 14 di jam 4 sore. Siapa yang mengirim setelah itu maka tidak dianggap, yang mengirim sebelum itu insya Allah dinilai. Jika benar akan mendapatkan hadiah dari Yayasan Amal Abadi Indonesia yang ada di Yogyakarta. Baik, semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.